Acaranya acara puncak kajian interaktif dengan tema berkorban sebagai sarana menggapai kemuliaan umat. Berkorban dari sisi mana akan dibuat oleh beliau, dalam posisinya bagaimana, apakah kita orang yang berkorban atau menjadi orang yang dikorbankan. Namun bagaimana kiat-kiat agar kita ini termasuk orang yang senantiasa berkorban sehingga kita semua bisa meraih kemudian umat itu. Baiklah, kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz M. Anies Mata LC kepada beliau. Kami silakan. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islamil khalidah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, saya bersyukur bisa bertemu antum semuanya pada pagi hari ini. Dan pertemuan ini berlangsung ketika ada begitu banyak musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Sebagiannya terjadi di Jawa Timur dan sebagiannya terjadi di Jawa Tengah dan sebagiannya lagi ada di daerah-daerah lain, termasuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji saat ini. Ikhwan dan akhwat sekalian, saya ingin berbicara tentang pengorbanan ini dari perspektif sejarah. Pertama-tama, supaya ada gambaran yang lebih jelas, lebih kuantitatif, saya ingin melukiskan satu kawasan dulu di dunia. Jadi ikhwan sekalian, waktu Nabi Adam diturunkan ke dunia ini, kan penghuni dunia ini yang besarnya seperti sekarang ini, waktu itu cuma dua orang. Yang satu namanya Adam, yang satu namanya Hawa. Jadi antum bisa membayangkan, dunia sebesar itu dihuni cuma oleh dua orang. Kemudian Adam dan Hawa mempunyai keturunan sekitar 40 pasang. Lalu dunia pelan-pelan berkembang menjadi sebuah keluarga. Nanti lama-lama pasangan ini, keluarga-keluarga ini berkembang biak lagi, kemudian lama-lama jadi suku. Kemudian suku ini terpecah-pecah sedikit sedemikian rupa, lalu lama-lama menjadi suku-suku. Dan ikhwan sekalian, dari perjalanan ini terus berkembang sedemikian rupa sampai pada masa Nabi Nuh. Lalu hampir semua penduduk bumi pada masa Nabi Nuh itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui banjir besar yang datang ketika itu, dan yang selamat dari umat Nabi Nuh itu hanya 12 pasang. Nah, kita semua yang hadir di muka bumi saat ini yang jumlahnya hampir 6 miliar itu berasal dari 12 pasang ini yang selamat pada masa Nabi Nuh itu. Nah, kemudian ikhlas sekalian, silsilah ini terus turun sampai kepada Nabi Ibrahim. Dan dari segi kawasan, hampir semua peristiwa ini terjadi di kawasan yang sekarang disebut sebagai kawasan Timur Tengah. Nah, Nabi Ibrahim ini berasal dari sebuah kampung di Irak, di dekat Sungai Tigris, itu namanya Azar. Namanya Azar. Waktu Nabi Ibrahim ini sebelum diangkat menjadi rasul, Al-Quran menceritakan satu proses pencarian kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Pencarian ini menyebabkan beliau konflik dengan ayahnya. Dan karena konflik ini, beliau harus meninggalkan daerah itu. Lalu kemudian konflik lagi dengan rajanya karena urusan patung yang dipecahkan oleh beliau itu. Lanjutlah. Kemudian, ini jelas ya. Kemudian ikhlas kalian, setelah konflik dengan rajanya dalam urusan patung ini, Nabi Ibrahim meninggalkan kota Irak menuju Palestina, menuju Syam, ini kawasan. Jadi yang sekarang empat negara yaitu Lebanon, Palestina, Jordania, dan Syria. Kalau antum membaca sejarah, dulu ini namanya Syam. Inilah empat kawasan yang disebut dengan Syam. Beliau menikah dengan seorang perempuan yang disebut sebagai perempuan yang paling cantik yang pernah turun di muka bumi. Jadi tidak akan pernah lagi ada wanita yang lebih cantik dari perempuan ini, namanya Sarah. Kemudian setelah itu beliau ke Mesir. Dari Sarah ini beliau tidak mempunyai anak sampai beliau berusia sekitar 80 tahun. Kemudian beliau pergi ke Mesir. Lalu ini rajanya ini naksir sama istrinya, Nabi Ibrahim. Sempat diganggu, tapi kemudian sepertinya dengan body language tertentu Nabi Ibrahim menunjukkan kewibawaannya sebagai seorang nabi. Akhirnya raja ini urut, tidak melaksanakan niat jahatnya, lalu kemudian menjadi respect kepada Nabi Ibrahim. Dan hasil dari respectnya inilah Nabi Ibrahim kemudian dihadiahi seorang putri yang selama ini kita dengarkan dalam riwayat itu adalah budak hitam. Itu setelah ditahkik oleh Syekh Al-Mubarak Furi, ternyata bukan budak hitam, itu adalah putri raja yang namanya Hajar. Namanya Hajar. Kemudian Hajar ini dibawa Nabi Ibrahim kembali ke Syam. Dari Hajar inilah beliau mendapatkan seorang putra yang pertama, namanya Ismail. Begitu Ismail ini lahir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim pergi ke sebuah lembah yang di dalam Al-Quran dilukiskan di wadin ghairu dzi zar'in, pada suatu lembah yang tidak ada tumbuhan yang tumbuh di lembah itu, yang sekarang disebut sebagai Makkah Al-Mukarramah. Nabi Ismail pada waktu itu masih bayi. Nah, saya ingin memulai cerita ini dari sini. Jadi ikhlas kalian, saya ingin antum sedikit berimajinasi, menghayal, supaya antum bisa merasakan bagaimana peristiwa ini berlangsung. Ada seorang kakek berumur 80 tahun. Setelah penantian yang begitu lama, akhirnya dia mempunyai seorang putra. Begitu dia mempunyai seorang putra, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istri dan putranya ini ke sebuah lembah tandus. Itu kalau kita naik pesawat dari Syam ke Mekah kira-kira perlu waktu 2 jam. Kalau naik pesawat ya. Kalau naik bus itu perlu waktu 24 jam non-stop. Kalau ke Surabaya kan 12 jam ya, Surabaya Jakarta naik bus ya. Jadi kira-kira itu jaraknya sama dengan Jakarta Sulawesi Makassar atau Jakarta Medan, 2 jam dengan pesawat. Tapi antum sekarang membayangkan seorang kakek tua membopong istri dan anaknya pergi ke negeri tandus itu pakai kendaraan apa? Hah? Jalan. Jalan kaki. Begitu sampai di Mekah, itu tempat-tempat tandus itu sekalian, supaya antum bisa berimajinasi, imajinasilah sebuah gurun tandus, tidak ada orang, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa sama sekali. Biasanya kalau istilah sekarang disebut no man land, tanah tanpa penghuni. Begitu sampai di tempat itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim kembali ke Syam. Kembali ke Syam. Nah, itu sekalian, bisakah antum membayangkan apa yang membuat perintah ini logis? Dalam perspektif hak-hak asasi manusia, bawa istri ke tempat tandus bersama seorang bayi, habis itu disuruh tinggal. Hah? Kalau di antara kita yang paling menderita kan istri ditinggal di rumah kontrakan yang sempit, masih bagus kan gitu ya. Ini dibawa ke tempat gurun tandus yang tidak ada penghuninya, habis itu disuruh tinggal. Karena itu waktu Hajar bertanya, Ilaina ya Ibrahim, kau mau kemana? Nabi Ibrahim itu tidak bisa menjawab, karena ini perintah dan tidak bisa dicerna secara logis sama sekali. Jadi pertanyaannya salah. Jadi pertanyaannya seharusnya bukan Ilaina ya Ibrahim. Akhirnya Hajar mengerti kenapa Ibrahim tidak menjawab, karena itu juga membuat Ibrahim jadi buta. Ini bukan perintah yang mudah untuk dicerna, apalagi dilaksanakan. Nah, waktu Hajar menyadari bahwa pertanyaannya salah, akhirnya Hajar merubah pertanyaannya. Pertanyaannya jadi begini: Ahwa amrun amarakallahu bihi? Apakah ini perintah yang diperintahkan Allah padamu? Nah, ini baru logis pertanyaannya. Dalam perspektif kenabian, pertanyaannya baru logis. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, nah, ya ini adalah perintah. Lalu Hajar mengatakan, "Idzan lam yudayyi'an Allah." Kalau begitu kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekalian. Antum semua tahu cerita ini bagaimana Hajar survive di tempat itu, yang kemudian melahirkan sejarah tempat itu, khususnya Zamzam dan seterusnya. 13 tahun kemudian. Jadi pada waktu itu tidak ada PT Pos untuk berkirim surat, iya kan? Jadi ditinggalkan begitu, nasibnya seperti apa itu tidak jelas. 13 tahun kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi ke Mekah dan menemukan bahwa putranya masih hidup, yang namanya Ismail itu, dan ternyata sudah remaja. Sekarang antum bisa membayangkan, 13 tahun kemudian artinya umur Nabi Ibrahim berapa? 90 tahun lebih, sekitar 93-an, iya kan? Antum bisa membayangkan kakek tua itu kembali lagi ke sana, pakai jalan kaki. Begitu sampai di Mekah, dia menemukan di situ sudah ada kabilah. Kabilah ini yang disebut dengan kabilah Jurhum. Jadi kebetulan ada yang lewat aja sekilas begitu, lalu kemudian akhirnya menetap di tempat itu. Dan di kemudian hari Nabi Ismail menikah dengan putri dari kabilah ini. Tapi ini kedatangan kedua Nabi Ibrahim ke Mekah. Waktu datang kedua ini, itulah saatnya turun perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Saya ingin antum mengkhayal, berimajinasi tentang sebuah situasi kejiwaan. Bagaimana orang tua yang sudah meninggalkan anaknya selama 13 tahun, begitu kembali baru ketemu anaknya pertama kali, itu sudah diperintahkan untuk menyembelih anak itu. Sekarang antum bisa membaca dalam perspektif Nabi Ismail. Kalau sekarang dalam perspektif undang-undang perlindungan anak, ini kan mestinya Nabi Ismail protes keras itu. 13 tahun kamu meninggalkan kami di sini, begitu datang bawa perintah menyembelih. Sudah begitu perintahnya turunnya pakai mimpi lagi. Antum coba berimajinasi dan rekonstruksi sebuah kondisi kejiwaan dari masing-masing pihak yang terlibat di sini. Karena itu sekalian, waktu Nabi Ibrahim menyampaikan perintah ini, antum perhatikan teks kalimatnya di dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbah." Wahai anakku, saya melihat di dalam mimpiku bahwa saya menyembelihmu. Dia tidak langsung mengatakan, saya baru saja dapat perintah untuk menyembelih kamu. Nah, inni ara fil manami anni azbah. Tapi anak ini, ikut sekalian, tercipta dari hati emas. Hatinya terdiri, tercipta dari emas. Karena itu dia memahami bahwa walaupun sumbernya mimpi, tapi ini adalah perintah. Maka Nabi Ismail langsung mengatakan, "Qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin." Dan antum semua tahu kelanjutan cerita ini. Tapi saya ingin memberikan antum data tentang bagaimana situasinya. Setelah peristiwa penyembelihan itu yang kemudian diganti dengan kibas, dan antum semua tahu, barulah kemudian mereka diperintahkan membangun Ka'bah. Habis itu Nabi Ibrahim kembali lagi ke Syam. Beberapa tahun kemudian, dan ini tidak disebutkan di dalam sirah berapa jumlah tahunnya, Nabi Ibrahim kembali lagi ke Mekah. Waktu kembali ke Mekah itu dia tidak bertemu dengan Nabi Ismail karena Ismail sedang keluar. Jadi dia bertemu dengan istrinya. istrinya ini mengeluhkan seluruh keadaannya, kesulitan hidup yang dihadapinya bersama Nabi Ismail. Setelah mendengarkan keluh kesah itu, Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, nanti kalau Ismail datang, bilang sama dia pesan saya, tolong pintu rumahnya diganti. Pintu rumahnya diganti. Setelah Nabi Ismail pulang, dia mendengarkan pesan ayahnya melalui istrinya. Akhirnya Nabi Ismail memahami itu perintah untuk menceraikan istrinya. Akhirnya istrinya dicerai. Beberapa tahun kemudian, dan ini kedatangan yang keempat, Nabi Ibrahim datang lagi ke dan tidak bertemu dengan Nabi Ismail. Bertemu lagi dengan istrinya. Situasinya juga sama sulitnya, tetapi kali ini istrinya sama sekali tidak mengeluh, mensyukuri semua keadaannya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, tolong sampaikan kepada Ismail, ini pintu rumahnya sudah bagus. Itu pertemuan terakhir, lalu kemudian mereka tidak bertemu lagi. Nah, itu sekalian. Nabi Ismail kemudian mempunyai 11 orang anak. Dari 11 orang anak ini turun 21 generasi ke bawahnya. Dari Nabi Ismail sampai ke 21 generasi sesudahnya ini, generasi yang ke-21 ke atasnya lagi, itu namanya Adnan. Dari Adnan turun lagi 21 keturunan, yang terakhir itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Adnan sampai ke Ismail, ini riwayatnya tidak jelas siapa saja nama dari 11 dari 21 generasi itu. Tapi dari Adnan sampai ke Nabi Muhammad itu jelas turunannya. Jadi ada berapa generasi semuanya? 42, ya. 42. Setelah Hajar melahirkan Ismail, saya kurang tahu ini apa ada hubungannya atau tidak, tapi sebagian orang percaya bahwa kalau istri kedua, istri pertama mandul terus kawin lagi, setelah istri kedua melahirkan, misalnya istri pertama terpancing untuk melahirkan juga, akhirnya Sarah melahirkan. Dari Sarah ini lahir Ishak dan Yakub. Ishak kemudian menurunkan Yakub. Yakub seterusnya seluruh nabi-nabi yang ada sampai kepada Nabi Isa datang dari garis keturunan ini. Dari garis keturunan Ishak turun Yakub, kemudian ada Yusuf dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya nabi-nabi. Terjadi missing link dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad. Itu tidak ada nabi di antaranya yang tinggal di jazirah. Sedangkan dari Ishak ini terus-menerus turun nabi sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan dari Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kira-kira sekitar 600-an tahun. Sekitar 600-an tahun. Nah, itu sekalian. Waktu Nabi Ibrahim membangun Mekah, Ka'bah. Setelah pembangunan itu selesai, beliau berdoa. Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarat. Sekarang antum bayangkan. Di antara doa-doa Nabi Ibrahim juga setelah membangun Ka'bah itu, waja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan ciptakanlah kerinduan pada hati-hati manusia yang senantiasa mendorong mereka untuk datang ke tempat ini. Nah, sekarang sekalian coba antum sedikit berimajinasi. Berapa jarak antara doa Nabi Ibrahim ini dengan saat dikabulkannya doa itu? Berapa jaraknya? Hah? jumlah hujjah yang terbesar pertama kali yang pernah datang ke sana itu adalah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Pada Hajjatul Wada itu jumlahnya sekitar 100.000 sampai 125.000 orang. Jumlahnya. Nah, sekarang ustaz sekalian, saya ingin memberikan antum lagi sedikit angka-angka. Jadi jarak antara Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Ibrahim ini itu sekitar 42 generasi kalau dari jalur Nabi Muhammad. Dan puluhan atau ratusan nabi. Karena menurut para ulama total jumlah nabi dan rasul yang pernah ada sampai ditutup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 350.000 orang nabi dan rasul. Totalnya berpencar-pencar ya. Nah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, kira-kira jumlah penghuni bumi ini ada sekitar 100 juta orang. Sekitar 100 juta orang. Dari 100 juta orang ini yang masuk Islam pada masa Rasulullah itu sekitar 100.000 sampai 125.000 orang. Atau 1 per mil. Iya kan? Dan sekarang di muka bumi ini penduduk dunia ini sekarang hampir 6 miliar. Jumlah orang Islamnya sekitar 1,3 miliar orang. Bandingkan di zaman Rasulullah itu 1 per 1000. Sekarang berapa? Sekitar 1/5. Iya kan? Sekitar. Jadi antum melihat itu sekalian, amal usaha yang dilakukan dalam keadaan tidak ada umat manusia sama sekali pada waktu itu, sekarang membuahkan hasil seperti ini. Sekarang berapa orang yang haji setiap tahun ke Mekah? Hah? Itu sekitar 4-5 juta orang per tahun. Umrah Ramadan itu antara 3-4 juta orang per tahun sekarang. Antum coba kembali lagi kepada bagaimana doa yang diucapkan sekitar 3.000 atau 4.000 tahun yang lalu. Sekarang hasilnya seperti ini. Jadi itu sekalian, ciri dari satu amal usaha yang dilakukan dengan pengorbanan penuh keikhlasan itu adalah pertumbuhan. Amal usaha yang dilakukan dengan penuh pengorbanan dan dengan penuh keikhlasan itu senantiasa bertumbuh dan tidak pernah sia-sia. Bayangkan dari 1/1000 orang, perbandingan antara umat Islam dan non-Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang menjadi 1/6. Artinya apa? Amal usaha ini terus bertumbuh dan tidak pernah berhenti. Jadi rahasia yang menjawab mengapa satu usaha itu terus bertumbuh dan tidak pernah berhenti adalah sebanyak apa pengorbanan yang kita berikan kepada amal usaha itu. Oleh karena itu ikhwah sekalian, ada satu cara mengukur hasil dari kerja, yaitu time frame, waktu. Kadang-kadang ada amal usaha yang kelihatan sangat maju pada permulaannya, lalu tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena pengorbanan. Dan antum melihat tidak pernah ada satu amal usaha yang dimulai dengan pengorbanan yang besar yang berhenti di tengah jalan. Kalau kita membaca sejarah pendirian Muhammadiyah, kita akan mendengarkan sejarah yang sama, pengorbanan. Kalau kita membaca sejarah pendirian Nahdlatul Ulama, kita juga akan mendapatkan sejarah yang sama, pengorbanan. Karena itu usaha selalu terus bertumbuh. Tidak pernah ada pun usaha yang antum lakukan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang sosial, dalam bidang pendidikan, apapun yang antum lakukan, begitu dia disiram dengan pengorbanan, usaha itu akan terus tumbuh. Karena itu ikhwah sekalian, pengorbanan itu seperti air yang menyirami sebuah tanaman, seperti matahari yang memberikan energi pada sebuah tanaman, seperti udara yang menghidupkan tanaman itu. Jika gabungan dari air, udara dan matahari ini ada, insya Allah pohon itu akan tumbuh dengan baik. Dan tiga-tiganya ini, inilah yang kita sebut dengan pengorbanan. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, di tingkat individu kita menyaksikan ada orang yang umur karyanya jauh lebih panjang daripada umur dirinya sendiri. Contohnya misalnya, mengapa dulu Rasulullah SAW mengatakan, andaikan kalian berinfak bergunung-gunung emas, kalian tidak akan melampaui pahala sahabat Rasulullah SAW. Gak pernah bisa. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan sekarang itu sahabat Rasulullah dapat. Kita ini kan jadi muslim karena usaha mereka. Iya kan? Karena itu semua usaha yang kita dapat itu pasti mereka dapat. Ini kalau apa namanya MLM yang paling tingginya udah tinggal bawa di kuburan, dia dapat terus pahala. Antum infak itu juga dapat semua. Setiap kali kita mendorong orang untuk berinfak, kita menggunakan contoh Abdurrahman bin Auf. Setiap kali kita mendorong orang untuk berilmu, kita menggunakan contoh Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar. Setiap kali kita mendorong orang untuk belajar dan bertanya, kita menggunakan contoh Ibn Abbas. Tidak ada satu amal kebaikan yang tidak menggunakan contoh dari sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada. Salah seorang kuburan sahabat itu ditemukan ada di Cina. Usia kuburan itu sekitar 35 Hijriah, itu di masa Utsman bin Affan. Jadi tahun segitu sudah ada yang sampai ke Cina. Makanya orang Melayu tidak boleh terlalu bangga sama orang Cina, karena yang lebih dulu masuk Islam itu orang Cina, bukan orang Melayu. Dan sekarang saya tidak pasti datanya ya, tapi jumlah orang Islam yang ada di wilayah Cina sekarang ini itu sekitar 300-an juta orang. Itu bukan jumlah yang kecil. Nah, ikhwah sekalian, jadi dalam perspektif sejarah ini kita kemudian menemukan satu fakta bahwasanya yang membuat satu amal usaha itu terus bertumbuh itu adalah pengorbanan. Dan bertumbuh ini mempunyai padanan kata yang lain, yaitu keabadian. Artinya apa? Amal usaha yang disiram dengan pengorbanan yang besar itu senantiasa bersifat abadi, tidak berhenti. Dan oleh karena itu, ikhwah sekalian, kalau antum ingin menembus waktu, ketahuilah bahwa rahasia yang membuat kita memungkinkan kita menembus waktu itu adalah pengorbanan. Tidak pernah ada satu amal usaha yang disertai dengan pengorbanan yang besar, melainkan amal usaha itu bertahan dalam rentang waktu yang sangat lama. Selalu begitu. Dia tidak mati karena begitu matinya pelakunya. Dia terus berlanjut. Dan hakikat ini, ikhwah sekalian, mengajarkan kita bahwasanya jika umat ini ingin terus bertumbuh dan ingin menjadi abadi, rahasia yang menjelaskannya adalah pengorbanan. Di dalam kehidupan kita, ikhwah sekalian, ada satu kaidah yang perlu kita teliti dengan baik, perlu kita hayati dengan baik dalam kehidupan kita itu. Kaidah ini mengatakan bahwa makin sedikit antum berkorban, tapi makin banyak antum menerima, antum harus hati-hati. Antum harus hati-hati dengan situasi itu. Kalau jumlah pengorbanan antum masih sangat sedikit, tapi antum sudah menerima terlalu banyak, biasanya umur antum pendek, terutama dalam harokah, terutama di dalam dakwah. Sebaliknya, makin banyak antum berkorban dan makin sedikit antum menerima, antum mempunyai benih keabadian di dalam diri antum. Kaidah ini penting untuk kita hayati, terutama di era politik sekarang. Karena kadang-kadang balasan dunia dari pengorbanan kita itu terlalu cepat datangnya. Terlalu cepat datangnya. Sehingga banyak orang yang menyangka bahwa kebaikan-kebaikan yang dia peroleh di dunia ini adalah balasan atas pengorbanannya, dan karena itu dia berhenti berkorban. Sebaliknya, orang-orang yang ingin diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya terus-menerus dimotivasi untuk berkorban, tetapi mendapatkan sangat sedikit dari dunia ini. Mendapatkan sangat sedikit dari dunia ini. Kaidah ini, sekalian, ini sangat penting. Sangat penting terutama di era kita sekarang ini ya. Sehingga seringkali kita menguji dan mengetahui kondisi kita itu dari tanda-tanda kesuksesan yang kita peroleh, padahal belum tentu. Padahal belum tentu situasinya demikian. Saya ingin kaidah ini kita hayati dengan baik, supaya kalau kita ingin berada pada jalur pertumbuhan yang abadi, kita mesti tahu bahwa rahasia utamanya itu adalah pengorbanan. Dan waktu kita berkorban, ikhlas sekalian, jangan pernah berpikir bahwa dampak dari pengorbanan itu akan kita peroleh dalam waktu cepat. Tetapi justru sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keabadian bagi seseorang, dampak dari pengorbanannya itu tidak diberikan kepada orang itu dalam waktu cepat. Tidak diberikan. Kenapa? Karena semuanya disimpan di akhirat. Saya kira ini saja yang saya ingin sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang waktu menjelang pukul 10 lebih 16 menit. Kita masih ada waktu, memang selesainya jam 11.15. Oleh karena itu, senyata beliau masih berada di Surabaya dan ada di sidang kita, maka akan berikan kesempatan dialog interaktif ini pada Ustaz dan Alhamdulillah. Saya berikan kesempatan mohon untuk tim dari Ustaz menyebarkan mic-nya. Ya. Baiklah, saya senang pada ikhwan atau akhwat yang akan bertanya tentang paparan pelaksanaan radio. Karena tidak sama tujuan ekonomi dengan tujuan dakwah. Kalau tujuan ekonomi bahwa berkorban itu dengan berbeda sedikit untuk melihat hasil yang sebanyak-banyaknya, tapi dalam tujuan dakwah berkorban sebanyak-banyaknya untuk di dunia, kita tidak mengharapkan sebanyak-banyak, tapi di akhirat kita akan mengharapkan lebih besar. Tapi saya ingin bahwa anda semua akan bertanya lebih jauh tentang materi pada hari ini. Saya berikan kesempatan kepada anda semua. Ya, 1, 2, 3 dulu ya. 1, 2, 3. Dari akhlaknya 1. Yang kedua, ada lagi akhlaknya, baru 1 akhlaknya. 2, baru 2. Kurang 1 lagi. 3, ya cukup. Silakan untuk pertanyaan pertama dari belakang, sebutkan nama dan langsung bertanya secara jelas. Silakan belakang. Yang pertama lagi ya. Pelan dulu, yang akhirat naiknya di silakan di tengah, ada satu di tengah. Ada? Ya lah apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. menarik sekali ketika kita mendengarkan ulasan tentang bagaimana motivasi berkorban menjadi sebuah hal yang sangat besar bagi umat Islam, khususnya ketika dakwah dari satu titik terkecil sampai akhirnya sekarang umat Islam begitu menyebar di mana-mana. Yang ingin saya tanyakan, dalam wacana kekinian Indonesia mulai adanya bencana tsunami dan selanjutnya begitu banyak bencana-bencana yang menimpa bangsa ini. Saya mengibaratkan ketika di Jepang, bangsa Jepang ketika itu mungkin sama kondisinya seperti Indonesia, tetapi ketika Hiroshima dilumatkan oleh Amerika dengan bom atomnya, kemudian bangsa Jepang berbondong-bondong bersama bangsa untuk berkorban dan memperbaiki bangsanya. Tetapi di Indonesia, mulai adanya bencana tsunami sampai bencana terakhir di Banjarnegara, Jember, belum juga bangsa ini kelihatan ada titik cerah untuk menggapai masa depannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, sejauh mana potensi berkorban yang sebenarnya bagi sebuah bangsa dan umat pada khususnya, yaitu umat Islam. Yang kedua, terkadang apabila kita berbicara tentang berkorban, maka dua hal yang sering kali terbersit adalah korban secara material atau tenaga, dan yang kedua berkorban melalui pikiran atau keilmuan. Akan tetapi, kenapa persoalannya begitu banyak, ada beberapa yang sudah menjadikan atau mendaftarkan diri sebagai donatur di banyak lembaga, tetapi belum juga menyentuh masalah-masalah yang pokok dari permasalahan bangsa. Di mana sebenarnya titik tekan dari amal yang namanya berkorban? Mungkin itu saja, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari yang kedua, pemaparan yang kedua. Ya, di depan, ada di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Johari Mustawan dari Surabaya. Kalau tadi dilihat dari paparan Ustaz Anies Mata, melihat bahwa pengorbanan itu selalu muncul tidak pada setiap orang, tapi ada orang-orang yang terpilih gitu ya, untuk melakukan suatu pengorbanan. Ketika kita bicara masalah berkorban, tentunya ada sesuatu yang membuat orang itu mau untuk berkorban. Dan ketika dia berkorban, tentunya ada sesuatu yang membuatnya bagaimana dia istiqomah untuk berkorban. Yang ingin Anda tanyakan adalah bagaimana ketika kita, ataupun bagaimana kita supaya bisa istiqomah untuk berkorban, padahal kecenderungan manusia itu banyak yang ingin mendapatkan kenikmatan saja, ataupun ingin dapat enaknya saja. Gitu. Bagaimana menjaga istiqomahan itu dan bagaimana menumbuhkan jiwa berkorban itu. Assalamualaikum. Dan terakhir untuk ibunya. Ya, terakhir yang ketiga. Berdiri aja kalau bisa. Kalau bisa berdiri nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dari Gubeng. Ustaz, saya tertarik dengan kata-kata Ustaz yang tadi dua, yang tapi sama yang berkorbannya banyak, tetapi pahala ujung datang, artinya gak segera menuai hasil itu. Ustaz tadi mengibaratkan itu ada sebuah keabadian yang untuk kedua itu. Saya coba untuk ini mencermati bahwa sebuah menjadi sebuah aksioma, ketika orang itu berkorban banyak, nanti akhirnya akan mendapat sebuah stroke, maksudnya secara kejiwaan manusiawi. Istilah saya akan ada semua masa futur. Itu kadang untuk menaikkan juga sulit juga kan. Dan saya coba seperti tadi dari Johari menyampaikan masalah istiqomahan, saya coba hanya untuk masalah yang tadi itu sejauh mana batasan pengorbanan yang konsepnya sesuai dengan konsep yang kedua tadi. Terima kasih. Ya, sementara kita dulu nanti untuk ahad berikutnya. Ya, silakan. Jadi yang pertama, sekalian, pengorbanan itu harus sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Jadi kalau kita ingin mencapai satu target besar, maka pengorbanannya juga harus besar. Kalau pengorbanannya tidak sebesar targetnya, ya hasilnya juga tidak akan besar. Contohnya misalnya Aljazair itu dijajah oleh Prancis sekitar 125 tahun. Untuk bisa merdeka, dalam perang kemerdekaan itu mereka mengorbankan sekitar 1 sampai 1 juta setengah syuhada. Baru bisa merdeka juga. Afghanistan itu melawan invasi Uni Soviet selama 14 tahun. Dan selama 14 tahun itu jumlah warga Afghanistan yang syahid itu sekitar 2 juta orang. 2 juta. Jadi hasilnya kemudian bukan cuma invasinya bisa dilawan, tapi juga kemudian Uni Soviet runtuh. Sekarang kalau antum lihat di dunia barat misalnya, jumlah korban dari orang-orang Eropa pada perang dunia kedua itu lebih dari 20 juta orang. Jadi kalau sekarang Amerika dan sekutu itu begitu digdaya menguasai dunia, itu karena di sana pernah ada pengorbanan besar mengorbankan lebih dari 20 juta orang. Jadi itu harga yang lumrah. Karena itu sekalian ini seperti sebuah transaksi sejarah. Berapa besar Anda korbankan, begitu besar barang yang Anda dapat, begitu besar kehormatan juga yang Anda dapat. Nah, kita di Indonesia ini sekalian, pengorbanan kita itu tidak sesuai dengan target besar yang ingin kita capai. Tidak sesuai sama sekali itu. Terlampau kecil untuk ukuran target yang ingin kita raih itu. Saya berikan satu contoh misalnya. Waktu tsunami itu terjadi, saya hitung-hitung itu kira-kira total mobilisasi dana yang kita peroleh dari masyarakat kita itu maksimum itu sekitar 300 sampai 400 miliar rupiah yang dari masyarakat lah. Jadi melalui seputar Indonesia sekitar 160 miliar, di PKS sendiri itu sekitar 60-an miliar, rata-rata stasiun TV itu sekitar 20 miliar yang lainnya. Ya, saya hitung itu sekitar maksimum kalau tadi diperbanyak lagi setengah triliun lah. Di Kuwait itu penduduknya cuma sekitar 2 juta orang. Penduduk aslinya 500 ribu. Yang 1,5 juta itu pendatang, orang kerja di situ. Pada suatu malam mereka melakukan penggalangan dana untuk ceknya. Dan mereka bisa menggalang dana pada malam itu sekitar 13 juta US dollar. Itu untuk orang lain 13 juta US dollar. Itu 130 miliar untuk itu untuk orang lain dari penduduk sekecil itu. Yayasan Al-Haramain yang ditutup oleh Amerika Serikat itu punya dana buka puasa itu sekitar 10 juta US dollar untuk buka puasa saja itu. Berapa itu? 100 miliar lebih cuma untuk buka puasa. Jadi antum bisa membayangkan. Antum bisa bayangkan. Dana BNI yang dibobol oleh para koruptor itu 1,7 triliun. Sementara mobilisasi dana nasional kita untuk tsunami maksimum cuma setengah triliun. Jadi kalau bangsa ini hancur seperti ini, banyak layaknya memang gitu ya. Iya, banyak layaknya. Tidak kelihatan ada usaha-usaha untuk. Tidak sepadan sama sekali. Bahkan kalau kita melihat sekarang ini, pemerintah bahkan tidak mendorong masyarakat untuk berkorban gitu. Malah kelihatan kebingungan apa yang harus dilakukan dalam situasi musibah seperti ini gitu ya. Padahal saya percaya seandainya ruh pengorbanan itu didorong oleh pemerintah dengan baik, saya percaya insya Allah masyarakat kita ini luar biasa. Cuma masalahnya memang tidak didorong, tidak ada satu ruh pengorbanan yang secara nasional digelorakan seperti gelora pengorbanan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia menjelang waktu perang kemerdekaan. Kita gak punya lagi seperti itu, semangat. Elan vital kita sebagai sebuah bangsa itu hancur. Gak ada. Oleh karena itu, sekalian, menurut saya, pemimpin masa depan yang kita perlukan adalah pemimpin yang bisa mengembalikan ruh pengorbanan ini menjadi jiwa bangsa. Kembali. Baru dengan cara itu, insya Allah kita bisa mengatasi sangat banyak masalah-masalah kita sekarang ini. Kalau sekarang itu memang tidak bisa, karena pengorbanan kita, pemerintah maupun rakyatnya itu tidak sepadan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, atau tidak sepadan dengan kehormatan dan kejayaan sejarah yang ingin kita raih. Ini untuk yang pertama. Jadi kalau ada penjelasan tentang mengapa kita tidak sehebat bangsa-bangsa lain, salah satu rahasia besarnya adalah karena bangsa ini malas berkorban. Itu salah satu penjelasannya. Kemudian tadi yang kedua mengenai masalah istiqamah di dalam berkorban. Jadi sekalian, sebenarnya saya menulis banyak masalah ini dalam mencari pahlawan, masalah kepahlawanan ya. Jadi yang membuat kita biasanya itu tidak istiqamah dalam berkorban adalah kalau motif berkorban kita itu salah dari awal. Misalnya kita mau berkorban kalau kita dapat nama besar. Misalnya kita nanti mau berkorban kalau diliput oleh media. Misalnya kita nanti mau berkorban kalau ada dampaknya kepada perusahaan. Itu salah. Jadi supaya kita terus-menerus termotivasi untuk berkorban, maka syarat pertama itu adalah pengorbanan itu harus kita anggap sebagai pengabdian utuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, setelah kita mengorbankan sesuatu yang besar, lupakan segera pengorbanan itu, jangan diingat-ingat. Jangan diingat-ingat. Makin sering kita ingat, makin kita merasa besar. Karena itu sekalian, saya mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan para pahlawan itu adalah orang-orang biasa yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan luar biasa sambil tetap merasa sebagai orang biasa. Orang-orang biasa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa sambil tetap merasa sebagai orang-orang biasa. Jangan sebaliknya. Orang-orang yang merasa luar biasa melakukan pekerjaan orang-orang biasa dan tetap merasa sebagai orang-orang luar biasa. Nah, itu yang banyak. Jadi kalau antum ingin melihat apakah seseorang itu berbakat menjadi orang besar atau tidak, lihat pada apa yang dia banggakan. Kalau kita membanggakan hal-hal kecil dalam hidup kita, itu salah satu indikator utama bahwa orang ini akan jadi orang cerdik. Misalnya kalau dia jadi penulis, bukunya baru terbit 5 buah, dia pikir dia sudah jadi penulis besar. Nah itu biasanya yang begini-begini jadi penulis kecil nanti seterusnya. Gak bakal jadi penulis besar. Hamka itu menulis lebih dari 100 buku. Cuma kalau sudah SD sekolahnya. Ibnu Taimiyah mungkin lebih dari 500 buku. Dalam hal apapun juga, begitu juga dalam infak. Kalau baru berinfak kecil, jangan pernah merasa sudah berinfak besar. Jadi sekalian, saya pernah ketemu dengan seseorang. Orang ini orang kira-kira pendapatannya lebih dari 2 juta US dollar per hari. Per hari, lebih dari itu. Belakangan saya tahu mungkin bisa lebih dari 5 juta US dollar per hari mungkin pendapatannya. Dia pernah datang ke Indonesia. Orang ini orang tua. Waktu datang ke Indonesia, saya kebetulan jadi penerjemahnya, ngantar-ngantar beliau. Waktu datang ke Indonesia itu umurnya 74 tahun. Saya masih ketemu orangnya beberapa bulan yang lalu. Sudah tua sekali orangnya, sudah hampir 90 umurnya. Jadi dia datang ke suatu waktu ke Indonesia, dia ada urusan bisnis di sini. Hadir di pameran furniture gitu. Selama 4 hari saya mengantarnya, saya menemukan fakta-fakta seperti ini. Saya lihat gesture saya sekarang lebih mahal dari gesturenya. Saya perhatikan jasnya, ini bahan jelek semuanya. Dia nginep di Hilton. Terus suatu waktu saya antar pergi belanja beli buah. Dia mengambil apel 2-3 biji. Dia mengambil anggur sedikit, ngambil sedikit-sedikit semuanya. Masing-masing buah itu mungkin harganya 3.000, 4.000, 5.000, 2.000, begitu. Dia punya satu staf akuntan, itu MBA dari Amerika. Terus dia tanya stafnya, ini kamu sudah catat semua pengeluaran? Total pengeluaran itu tidak sampai 20.000 rupiah. Jadi, kamu sudah catat belum pengeluaran? Sudah, dicatat semuanya, rapi catatannya. Saya waktu itu karena belum terlalu kenal orangnya, jadi saya pikir orang ini pelit ya. Terus suatu waktu kita lewat tol, ini teman saya yang nyetir mobil, ini habis bayar uang tol, uang kembaliannya itu dipar ke dashboard. Dia marah, dia bilang, kalau kamu tidak sayang sama uang, nanti uang juga tidak sayang sama kamu. Jadi dia ambil itu uang, dia lipat-lipat baik-baik, setelah dilipat dia simpan di rapi-rapi. Dia bilang, nah kamu harus sayang sama uang begini, supaya uang ini sayang sama kamu. Orang ini suatu waktu pernah bertengkar dengan resepsionis Hotel Hilton, itu hanya dalam urusan uang 17 dolar. Dia bertengkar hebat dengan pengurus resepsionis hotel itu. Akhirnya uangnya dikembalikan, 17 dolar. Jadi saya pikir orang ini pelit, benar ini orang ini, urusan uang kecil begitu aja dia begitu. Menjelang pulang, sudah urusan bisnis selesai, dia ketemu dengan beberapa pengelola yayasan. Duduk santai, dia mau pulang. Semua pengelola yayasan ini mengajukan proposal kepada orang ini. Dia diam mendengarkan dari awal. Setelah semua selesai bicara, dia tanya sama stafnya, uang kita ada berapa sisanya? Uang cash maksudnya. Kata stafnya masih ada 40 ribu dolar. Kata dia, ambil itu semua kasih buat mereka ini. 40 ribu dolar, 400 juta kira-kira. Nah, kasih. Setelah dia kasih 40 ribu dolar atau 400 juta ini, dia bilang sama pengelola yayasan ini, saya mohon maaf, hanya itu yang bisa saya lakukan. Sisanya itu urusan Anda. Saya hitung-hitung, pernah saya ketemu satu kali dengan orang ini, sehari penuh saya berada di kantornya, saya cuma melihat-lihat saja gitu. Mungkin dia mengeluarkan uang miliaran rupiah per hari hanya untuk infak-infak gitu. Masjid, sekolah, masjid, sekolah, masjid, sekolah, macam-macam tuh orang. Dan orang itu tetap santai di dalam hidupnya, nggak ada beban. Melihat dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa besarnya, sambil tetap merasa sebagai orang biasa. Jadi sekalian, kita harus memanage satu paradoks dalam diri kita. Paradoks antara melakukan pekerjaan besar dan merasa sebagai orang biasa. Jangan dibalik. Dalam bidang apapun juga. Karena itu jangan pernah merasa sudah berkorban begitu banyak. Karena pasti ada orang lain yang berkorban lebih besar daripada pengorbanan kita. Jangan pernah merasa sudah berkorban begitu banyak. Dalam hal apapun. Pengorbanan itu sekalian harus kita hitung seperti kita mendepositokan uang ke bank. Kalau kita mendepositokan uang ke bank kan kita diam-diam sama teman. Iya kan? Tidak bilang-bilang. Bahkan kadang-kadang juga sama istri kita tidak bilang-bilang. Kalau istri menyisihkan tabungan macam-macam sedikit kan dia tidak bilang-bilang sama suaminya gitu. Begitu juga dalam pengorbanan. Teruslah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar sambil diam-diam. Dengan cara seperti itu sekalian kita memanage emosi kita dan membiasakan diri melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, dan orang tidak pernah tahu apa pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah kita lakukan itu. Nah itu yang pertama supaya istiqamah. Yang kedua, kalau antum melihat persoalan di sekitar lingkungan antum, didiklah mana persoalan-persoalan paling rumit dari semua persoalan yang ada di sekitar antum itu. Setelah antum mendefinisikan persoalan yang paling rumit, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap selesai salat, ya Allah, jadikanlah saya solusi bagi persoalan yang rumit itu. Terus-menerus setiap antum salat, berdoa, ya Allah, saya ingin menyelesaikan persoalan rumit itu yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain, dan beri saya kekuatan untuk menyelesaikannya. Insyaallah kalau antum terus-menerus berdoa seperti ini, antum akan menemukan bahwa pada suatu waktu antum menemukan kekuatan yang luar biasa dahsyatnya di dalam diri antum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Saya sering melakukan usaha-usaha cara-cara seperti ini. Dan karena itu ini jadi semacam kontrak spiritual antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semacam suatu understanding antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara rahasia. Lalu kemudian kita merealisasikan rencana-rencana itu secara diam-diam di dalam lingkungan kita. Dan sekarang antum bisa mengetahui apa saja persoalan yang ada di lingkungan antum. Makin besar persoalan itu makin bagus. Oleh karena itu sekalian, kita perlu mempunyai satu semangat, yaitu semangat menyenangi tantangan. Jadi makin besar tantangannya, makin bergairah hidup kita. Nah, itu baru orang. Jangan tantangannya besar, makin ciut, enggak. Kalau dapat tantangan besar, justru kita makin bergairah. Contohnya begini. Waktu perang Badar, ikhlas kalian, Rasulullah tanya sama melalui laporan intelijen, coba cek siapa yang memimpin pasukan Quraisy. Ternyata Rasulullah dapat laporan intelijen bahwa yang memimpin pasukan Quraisy ini adalah pemimpin nomor satu dari Quraisy. Semuanya turun, nggak ada yang tinggal di Mekah, semuanya turun karena mereka berpikir ini pesta pembantaian. Jadi Abu Jahal turun, Abu Sufyan turun, Uqbah, Syaibah, semuanya turun, pemimpin nomor satu semuanya turun. Sekarang kan kalau kita musuhnya makin besar, kita kan suka keder misalnya kan, cius. Tapi antum tahu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitu dia tahu bahwa yang turun pemimpin kelas satu semuanya, Rasulullah mengatakan, hadhihi makkatun arsalat ilaikum falazzata asbabiha. Sekarang Mekah sudah mengirimkan kepada kalian jantung hatinya, silahkan diambil. Jadi sekalian, kalau kita melihat satu tantangan yang sangat besar seperti itu, antum kembali kepada diri sendiri dan berdoa, ya Allah, jadikan saya sebagai solusi untuk tantangan itu. Antum tahu siapa yang membunuh Abu Jahal? Bukan Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan. Juga bukan Umar bin Khattab. Yang membunuh Abu Jahal itu adalah dua orang saudara kembar, ABG, berumur 13 tahun. 13 tahun. Jadi antum bisa bayangkan kalau umur 13 tahun objek yang dibunuhnya adalah Abu Jahal, bayangkan kalau anak itu nanti berumur 16 tahun. Begitu juga kita sekarang. Jadi kalau antum mau istiqamah terus dalam pengorbanan, wakafkanlah diri antum untuk tantangan-tantangan besar yang tidak bisa diselesaikan oleh orang. Dan selalu kita kembali menguji diri sendiri, tes diri sendiri. Kalau antum bergairah karena tantangan, itu salah satu indikator bagus. Tapi kalau antum cius karena ada tantangan, nah itu tandanya antum orang kredit. Jadi makin ada tantangan yang besar, kita adrenalinnya naik. Naik, itu bergairah, kita hidup. Nah kalau itu ada tantangan, cius itu, kalau tidak ada tantangan, kayak enggak, kayak sia-sia hidup kita. Makin besar tantangannya, makin hidup. Makanya Al-Quran mengatakan, begitu orang-orang beriman bertemu dengan musuh besarnya, mereka mengatakan qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Nah, ini dia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Makin besar musuhnya, yang ada dalam pikiran mereka, korbannya makin banyak. Target korbannya makin besar. Bukan makin takut orang. Nah, jadi khusus kalian ini masalah manajemen jiwa. Sekali antum menyelesaikan persoalan-persoalan internal di dalam diri kita seperti ini, ikhwas kalian, antum akan merasakan bahwa kita punya sumber energi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang relatif hampir tidak terbatas. Ini rahasianya. Makanya antum perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mempunyai sabda-sabda yang kelihatannya tidak bisa tercapai. Misalnya, latus tahan wa kustantuniyah. Nanti kalau Ustaz sudah akan kita bebaskan. Wala ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaysu jaysuha. Nanti Konstantinopel akan kita bebaskan. Dan pasukan terbaik yang pernah ada adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Dan komandan perang yang terbaik yang pernah ada adalah yang membebaskan, yang memimpin pasukan itu. Berapa jarak antara sabda ini dengan realisasinya? 8 abad, 800 tahun. Tapi sejak zaman Rasulullah, seluruh sahabat berlomba-lomba datang ke sana. Makanya Abu Ayyub Al-Ansari itu kuburannya ada di Istanbul. Pengen buru-buru merealisasikan sabda Rasulullah itu. Walaupun realisasinya baru terselesaikan pada 800 tahun kemudian. Tapi coba antum lihat, Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel ini adalah anak muda berumur 23 tahun. Waktu saya berumur 23 tahun, prestasi saya yang terbaik adalah saya menikah. Ini lahan pembebasannya beda. Saya kira saya jawab sekalian dua pertanyaan ini ya, sekaligus. Silakan langsung disambung dari Mahalaga. Mas, ya, masih jam 10:48. Saya akan lihat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi ya tentang pemaparan sejarah tadi. Cuman tadi saya sedikit bertanya-tanya tentang Nabi Ismail telah ditinggal berapa lama dan terasing itu tarbiyahnya itu seperti apa, rahasianya itu seperti apa hingga ketika dipertemukan dengan ayahandanya begitu sikoh sekali ya dengan ayahandanya itu. Kemudian yang kedua tentang, mungkin tadi sudah terjawab tapi saya ingin menanyakan lagi tentang ciri-ciri dari pengorbanan yang sia-sia itu seperti apa, Ustaz? Terus lagi ketika saat ini mungkin realitas masyarakat itu begitu nyaman sekali dengan status quo. Sementara kalau saya simpulkan dari pemaparan Ustaz tadi bahwa kita harus bangkit, kita harus beranjak dari zona nyaman kita untuk berkorban. Nah itu menghadapi realitanya seperti itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang kedua. Antara tadi apa? Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi ya, karena tadi pertanyaan insya Allah sudah terjawab gitu ya. Karena tadi saya ingin menanyakan bagaimana sebenarnya manajemen berkorban itu, dan mungkin juga mohon dilengkapi, apakah saat kita berkorban itu paradigmanya kita harus minus gitu ya, harus mengeluarkan sesuatu, dan di situ kita harus dalam arti minus, dalam arti berkurang, dalam arti kehilangan. Mungkin bisakah berkorban ini kita pandang dari sisi yang lain, yaitu berkorban itu bagaimana berkorban yang cerdas gitu ya, dengan sedikit pengorbanan tapi kita menghasilkan multi efek gitu ya. Dan mungkin juga itu ditarik dalam masa kekinian, mungkin seringkali mungkin kita sebagai mahasiswa terkadang ini ya, menganggap bahwasanya ketidaklulusan kita, misalnya molor-molornya kuliah kita, itu adalah sebuah pengorbanan, salah satu bentuk pengorbanan kita agar ya mungkin untuk memberikan sesuatu yang terbaik di kampus kita, mungkin seperti itu. Apakah paradigma seperti itu tuh benar atau ya bagaimana yang lebih baik? Jazakillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang terakhir dari akhlaknya yang tengah tadi. Pengorbanan pada waktu yang lalu. Kurang keras sedikit suaranya ya. Ya, berkaitan dengan kondisi kaum muslimin saat ini sendiri, mungkin kita bisa melihat realitasnya bahwasanya kaum muslimin itu dalam keadaan terpuruk. Persoalan yang terjadi di mana-mana, dan bisa saya katakan bahwasanya kaum muslimin saat ini itu jauh dari kemuliaan itu sendiri, karena tema kita menggapai kemuliaan itu sendiri. Nah, apa kemudian langkah-langkah atau upaya yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim untuk mencapai kemuliaan itu sendiri, dan apakah pengorbanan seperti apakah yang harus kita lakukan agar kemuliaan umat itu sendiri bisa kita lalui? Karena menurut saya kalau toh kemudian pengorbanan saja di sana, kemudian tidak ada sebuah langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang kemudian adu yang di sana untuk mewujudkan kemuliaan umat itu sendiri tidak ada, maka pengorbanan itu akan hanya sia-sia saja. Nah ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemudian kita itu bisa memadukan antara pengorbanan tadi dan langkah-langkah apa yang kemudian bisa menghantarkan kaum muslim itu sendiri kepada kemuliaan umat itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Aris Mata, dan nanti Ustaz juga minta tanggapan dari peserta yang lainnya. Ya, jadi tanggapan tidak hanya dari Ustaz Aris Mata. Yang lain punya kesempatan untuk memberikan tanggapan. Silakan Ustaz. Jadi yang pertama mengenai masalah keluarga Nabi Ibrahim ini ya. Pertama-tama tentu di sini ada faktor min harbaniyah. Jadi ada faktor bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kemuliaan kepada keluarga ini, dan karena itu memberikan semua bakat-bakat kejiwaan pada keluarga ini untuk merebut kemuliaan tersebut. Salah satunya adalah kesediaan berkorban pada semua pihak, unsur-unsur dalam keluarga ini secara merata dan relatif tidak terbatas. Misalnya kita melihat pada Nabi Ibrahim, begitu juga pada Hajar, begitu juga pada Nabi Ismail. Jadi tiga orang ini masing-masing mempunyai satu kesiapan berkorban yang relatif tanpa batas, merata pada tiga orang ini. Misalnya kita lihat pada waktu Nabi Ismail akan disembelih, pesannya adalah jangan sampai ibu saya melihat darah saya nanti, karena itu agak jauh-jauh sedikit. Jadi sudah punya kesiapan berkorban, tapi masih punya etiket, masih punya cita rasa yang luar biasa tingginya gitu. Tapi begitu juga Hajar itu. Dia juga enggak ada dalam sejarah kita mendapatkan pertanyaan apakah Hajar ada rada-rada protes kepada suaminya. Jadi itu merata juga pada mereka gitu. Nah, ini adalah min harbaniya. Tetapi ini juga merupakan suatu efek pendidikan. Artinya, mengapa Ibrahim mendapatkan anak seperti Hajar, seperti Ismail? Karena waktu dia jadi anak, pengorbanannya juga luar biasa gitu. Pengorbanannya juga luar biasa gitu. Jadi layak sajalah dia mendapatkan anak seperti itu. Dia konflik dengan orang tuanya waktu masih muda, dia konflik dengan rajanya waktu masih muda, dibakar waktu masih muda, disuruh berkelana kemana-mana, dan semuanya pakai jalan kaki. Dari Irak ke Syam, dari Syam ke Mesir, dari Mesir balik lagi ke Syam, dari Syam ke tanah ke Jazirah Arab, semuanya bolak-balik seperti itu. Jadi ayah yang hebat berhak mendapatkan anak yang hebat juga gitu. Turun saja begitu gitu ya. Walaupun tidak selalu faktanya begitu gitu ya. Tidak selalu gitu ya. Artinya tidak semua ayah yang hebat akhirnya juga dapat anak yang hebat gitu. Tetapi kalau ada satu konsep pendidikan yang bisa kita adopsi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ikhlas kalian, yaitu bagaimana menciptakan kondisi keluarga di mana seluruh anggota keluarga itu ada pada suatu frekuensi berpikir yang sama. Ada pada suatu frekuensi berpikir yang sama. Karena ketika kita berada pada pada frekuensi berpikir yang sama, biasanya lebih mudah mengelola dakwah di dalam keluarga kita itu. Sering kali terjadi sekalian, misalnya setelah 10 tahun pernikahan, kita menemukan fakta bahwa hanya ada 1-2 orang dalam keluarga itu yang tumbuh melejit dan pesat, dan yang lain-lainnya itu tidak seperti itu. Kadang-kadang memang ada yang seperti itu ya, ada yang seperti itu. Tetapi kita harus selalu berusaha supaya sebaiknya kita semua ada pada frekuensi berpikir yang sama. Usaha yang harus kita lakukan untuk itu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan kedua mengenai berkorban ya, cerdas. Yang kedua tadi ya. Yang pertama tadi ada pertanyaan yang perlu saya jawab? Cukup, sudah. Nah, yang kedua tadi mengenai berkorban yang cerdas. Jadi saya sekalian, berkorban yang cerdas itu menyangkut masalah cara. Misalnya begini, kalau kita datang membantu saudara-saudara kita di Jember sambil membawa wartawan, kan kita beramal dan diliput media, ya kan? Waktu kita diliput media, sebenarnya kita tidak sedang menjadi populer, tetapi kita berkorban dan menyebarkan ruh pengorbanan. Itu intinya. Tapi kalau kita datang sendiri ke sana, tidak ada liputan media, ya pekerjaannya cuma satu. Jadi ada satu pekerjaan teknik di dalam amal islami yang harus kita kembangkan, yaitu the art of integrating, yaitu bagaimana mengintegrasikan banyak pekerjaan dalam satu proyek gitu. Misalnya lagi, kalau kita bawa fotografer yang bagus pergi ke Jember misalnya atau Banjarnegara, lalu kita punya dokumen foto yang dengan apa, human touch yang bagus, artistik, profesional penggarapannya, ini suatu waktu juga bisa bikin uang lagi gitu. Kita bikin pameran foto bencana dan artistik seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan sekaligus gitu. Mungkin juga kita bisa menjual satu album tragedi tanpa rasa kemanusiaan. Bisa. Jadi ini yang terjadi dalam satu amal, kita mengintegrasikan banyak pekerjaan sekaligus. Jadi satu kali kita bekerja, kita bisa mendapatkan multi efek. Misalnya apa nih, apa LNI ya. Nah, jangan datang sendiri ke Jember ke sana. Sudah setengah mati mengumpulkan uang, datang sendiri ke sana. Datang ramai-ramai. Biasakan mengintegrasi pekerjaan itu apa dengan baik. Bawa wartawan, bawa fotografer yang handal, bawa ini terus. Nah, itu sekalian. Jadi cara ini tergantung kepada jenis amalnya, jenis pekerjaannya. Kalau kita bicara soal belajar waktu kuliah, kita juga menemukan ada mahasiswa yang belajar sepanjang tahun nilainya tetap saja jeblok. Yeah. Jadi menurut saya yang salah bukan cara, bukan jumlah jam belajarnya. Mungkin juga bukan cara belajarnya. Mungkin kemampuannya cuma segitu. Saya pertama kali dulu belajar psikologi dan belajar tentang IQ. Jadi kita tanya kepada dosennya, Pak, kalau orang beda-beda IQ seperti itu, apa dampaknya pada cara belajar? Dia bilang, orang dengan IQ tinggi mempelajari satu hal satu kali. Orang dengan IQ jongkok mempelajari satu hal empat kali. Nah, baru bisa sama hasilnya. Baru bisa sama hasilnya. Jadi kita harus melihat kepada apa, kepada caranya. Cuma jadi itu sekalian. Tetapi di sini ada dua perspektif. Kalau kenyataannya seperti itu, perspektif pertama adalah perspektif amal. Dalam perspektif amal, orang ini sudah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hasilnya tidak maksimum, sudah diterima. Sebab yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hasil, tapi amal. Contohnya misalnya, sekarang ini kalau kita melakukan evaluasi terhadap sejarah pergerakan Islam, mungkin banyak orang berpikir bahwa ternyata usia pergerakan Islam di Mesir jauh lebih tua daripada usia gerakan Islam di Turki. Tapi hasilnya secara politik jauh lebih bagus di Turki daripada di Mesir. Dalam perspektif cara, mungkin kita bisa mengatakan cara berjuang orang-orang di Turki mungkin lebih bagus daripada di Mesir. Padahal kenyataannya belum tentu begitu. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa itu adalah satu efek kumulatif. Hasil kerja orang-orang di Mesir tidak dirasakan orang di Mesir, tapi di luar Mesir. Itu hasil kerjanya, itu efeknya. Begitu juga dengan kita. Begitu juga sekarang dengan kita. Jadi itu perspektif amal. Jadi pastikan dulu bahwa yang penting bagi kita adalah kita sudah melakukan kewajiban secara maksimum, dan karena itu sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa tanggung jawab kita sudah selesai. Itu satu. Yang kedua, perspektif hasil. Kalau perspektifnya ada hasil, maka yang kita pikirkan itu adalah masalah cara kerja dan efektivitas. Cara kerja ini, Bapak sekalian, itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ini terkait terutama dengan masalah kemampuan belajar kita. Nah, yang terkait dengan cara belajar inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua tipe orang muslim dalam hal cara belajar. Yang pertama tipe orang cerdas, yang kedua tipe setengah cerdas. Tipe orang cerdas ini kata Rasulullah, al-aqilu man ta'aza bi ghairihi. Orang berakal itu adalah orang yang ternasehati oleh orang lain. Maksudnya dari pengalaman orang lain, dia bisa menghindari kesalahan-kesalahan itu tanpa harus mengulangi kesalahan itu. Artinya, untuk menyadari satu kenyataan, satu nilai, dia tidak perlu mengalami benturan yang dialami orang lain. Dengan membaca sejarah orang lain, dia tahu, oh karena itu, dia tidak perlu mengulangi kesalahan mereka. Ini namanya pembelajaran kumulatif. Pembelajaran kumulatif. Jadi dia selalu berhenti di mana orang... Dia selalu memulai di mana orang berhenti. Misalnya sekarang ini dalam dunia pergerakan, sebaiknya kita selalu membaca sejarah pergerakan negara-negara lain sedemikian rupa supaya kita memulai di mana mereka berhenti. Dan tidak perlu mengulangi kesalahan itu hanya untuk sampai pada kesimpulan yang sama. Nah, tapi ada orang, bukan kalian, punya ini setengah cerdas. Tipe belajarnya adalah learning by accident, bukan learning by doing, tapi learning by accident. Sudah masuk ke satu lubang baru dia nyaho, oh iya, ternyata salah. Dan ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu tidak boleh terjebak ke dalam lubang yang sama dua kali. Tidak boleh. Nah, tapi ada situ pembelajar ketiga. Orang ini bahkan tidak belajar dari benturan. Jadi sudah dibentur satu kali, masih dibentur lagi dua kali, masih ketiga kalinya, nah, itu tidak belajar-belajar. Orang itu namanya bebal. Jadi tidak tuh. Nah, itu yang begitu jangan diharap, susah diharaplah. Nah, cara belajar ini, Ustaz sekalian, antum lihat, ini juga yang digunakan oleh Allah dalam cara mendidik istri. Bagaimana cara menghadapi istri kalau punya kesalahan? Langkah pertama itu nasihati. Nasihati itu cocok untuk orang cerdas. Kalau nasihatnya tidak mempan, artinya otaknya enggak kerja, nah pakai yang kedua, sentil hatinya. Ditinggal di tempat tidur. Karena biasanya wanita punya keangkuhan kepada suami kalau dia pikir suaminya tergantung dengan dia di tempat tidur. Nah, jadi kalau kita meninggalkan dia di tempat tidur, yang kita jawab itu adalah, eh, saya bisa tidak tergantung sama kamu ya. Nah, biasanya secara emosional dia. Tapi ada jenis ketiga, gimana yang sudah ditinggal di tempat tidur atau kabal untuk terserah ente, yang butuh siapa gitu. Makanya fadribuhunna pukul mereka itu. At-Tabari mengatakan ada sebagian kecil wanita memang hanya pukulan yang membuat setannya keluar dari pikirannya. Tidak semuanya. Karena itu sarannya ini cocok. Pengalaman hidup kita itu sekalian di dalam kita hidup ini itu adalah ada pada level yang sama dengan kepribadian kita. Anda dari tipe pribadi yang mana, seperti itulah problem yang Anda hadapi di dalam hidup. Jadi problem-problem kita di dalam hidup itu adalah cermin kepribadian kita. Seperti apa kepribadian Anda, seperti itulah masalah yang akan Anda hadapi. Kira-kira begitu. Ada pada level yang sama. Begitu juga ada yang pengorbanan. Jadi kalau kita bertanya tentang hasil, itu pembicaraan tentang efek efektivitas. dan efektivitas itu kembali kepada masalah cara belajar kita. Cara belajar kita itu. Allah. Masih ada yang belum jawab? Pertanyaan sudah semua. Pertanyaan yang sudah bertanya, Ustaz. Dari akhwat ini, bagaimana membedakan antara pengorbanan dan tugas atau kewajiban? Misalnya kita jadi solusi sebagai suatu persoalan, tapi bukankah itu sudah tugas kewajiban bagi kita sebagai ahli sosial atau muslim yang ingin bermanfaat bagi sesama? Yang kedua, saya manusia biasa, saya ingin berkorban, tapi apa yang bisa saya korbankan? Itu dari saya sendiri, kan prim kita adalah berkorban dan untuk mendapatkan kemuliaan umat ini. Nah, kemuliaan ini yang dari sisi mana? Apakah setelah kita dihormati orang lain atau kemuliaan yang semua yang semata meradu Allah yang kita kejar? Terima kasih. Yang pertama tadi, yang pertama, bagaimana membedakan antara pengorbanan dan tugas atau kewajiban? Jadi sosialan tidak ada bedanya, karena pengorbanan itu juga kewajiban gitu ya. Bedanya adalah bahwa Anda melakukan pekerjaan yang lebih dari tugas normal Anda, itu bedanya. Jadi kalau ada job desk yang sudah dibuat, Anda cukupnya cuma sebegini aja itu. Nah, Anda melakukan lebih daripada yang ada dalam job desk itu. Itu intinya pengorbanan itu ya. Tetapi bagaimana cara kita melakukan pekerjaan ini, sekaligus menjawab yang kedua dan ketiga ya. Sekalian. Itu adalah ukurannya adalah apa kebutuhan umat kita pada waktu itu. Itulah yang kita penuhi. Kita berkorban untuk memenuhi kebutuhan saat itu. Jadi jangan berpikir bahwa pengorbanan itu selalu darah, selalu uang, selalu nyawa. Pengorbanan itu bisa jadi emosi, sekedar perasaan. Sekedar perasaan. Misalnya begini. Saya secara pribadi ada satu hal yang paling saya tidak senangi dalam hidup saya. Diketahui orang. Itu paling tidak menyenangkan. Dikenal orang. Ya, suasana waktu-waktu yang paling saya nikmati di dalam hidup saya adalah kalau saya datang ke satu tempat dan tidak ada yang mengenal saya di tempat itu. Itu paling enak bagi saya. Jeleknya kalau kita mempunyai satu posisi publik adalah kita tidak punya privasi. Sedikit-sedikit orang telepon ke rumah mau tahu, mau wawancara istri saya tentang bagaimana kehidupan rumah tangganya. Apa urusan yang kita tahu urusan saya? Ada. Tapi semua ada, orang ingin tahu. Orang tanya kepada anak saya, bagaimana rasanya menjadi anaknya Pak Anies? Apa urusan yang saya tanya? Itu suasana paling tidak menyenangkan bagi saya. Dan kalau boleh memilih, saya menyenangi pekerjaan-pekerjaan yang sangat besar, tantangannya luar biasa, tapi tidak ada dalam job dan juga tidak ada dalam struktur, juga tidak ada di media. Itu yang paling enak. Itu yang paling enak. Nah, baru kita bisa menikmati hidup. Tapi sekarang kita tidak menikmati hidup. Tapi mengorbankan kebebasan itu juga pengorbanan. Saya tidak suka, tapi Anda harus menjalaninya. Anda harus menjalaninya. Beberapa orang teman saya di DPP misalnya, saya suka nanya, menurut Antum kalau saya menikah lagi apa? Saya mau tahu pendapat Antum. Dia bilang jangan, nanti citra partai rusak. Terlalu banyak kebebasan yang tidak bisa kita ambil. Jadi sekali waktu saya bilang, kasih saya istri kedua, ambil ini sekjen, ambil semua. Saya tidak perlu ini jabatan. Terlalu banyak hal yang mengikat kita hanya karena etiket, citra dan seterusnya. Terlalu banyak yang. Tapi antum perlu melakukan hal seperti itu. Saya kutip itu tidak menikah sepanjang hidupnya. walaupun dia pernah patah hati sih sebabnya gitu. Cuma setelah dia sibuk menulis tafsir, dia bilang, ah enggak, kalau saya menikah lagi nanti pekerjaan ini tidak lanjut. Terus saya tidak punya waktu untuk mengurus istri saya, daripada saya menzalimi anak mertua saya, sudahlah, saya mewakafkan diri saya untuk ilmu pengetahuan. Dia mengorbankan, berkorban untuk itu. Jadi orang-orang itu, dia tidak hanya mengorbankan nyawanya, enggak, terlalu banyak hal yang dia korbankan. Jadi ikhlas kalian, kalau kita mau mengukur supaya efektif, berkorbanlah apa yang dibutuhkan, bukan sekedar memberi, tetapi berkorbanlah apa yang diperlukan saat itu. Bisa jadi pada waktu itu yang diperlukan adalah jiwa yang besar, seseorang yang tahan berada dalam perbedaan dan terus menerus tenang. Itu kan pengorbanan emosi, pengorbanan emosi. Makanya orang kalau tidak fleksibel berkorban, contohnya begini, mungkin dia pulang dari Afghanistan, wah dia udah terbiasa berkorban nyawa, tapi nyawanya belum korban-korban. Nah, begitu pulang ke Indonesia, dia tidak ketemu musuh, nggak ada Soviet di sini, nggak ada Australia. Kalau dia pergi kembali, dia meledakkan bom. Jadi kebutuhan umat saat itu yang menentukan nilai dari sebuah pengorbanan, nilai dari sebuah pengorbanan. Nah sekarang kita sekalian, dalam kaitan kita ingin membangkitkan bangsa kita, yang kita perlukan sekarang ini juga sangat banyak. Pengorbanan finansial, pengorbanan profesionalisme, tetapi inti dari semuanya kalau kita ingin menjawabnya ini adalah merumuskan suatu proses pengembangan pribadi kita masing-masing berbasis kontribusi. Jadi pertanyaan antum semua secara seragam adalah, apa kontribusi yang bisa saya berikan bagi kemajuan umat saat ini? Begitu antum bisa mendefinisikan kontribusi itu, jadikanlah itu, buatlah daftar yang ingin saya sebut dengan daftar amal unggulan. Buat daftar amal unggulan di dalam hidup anda. Inilah daftar pekerjaan yang ingin saya selesaikan sebelum mati. Dan daftar amal unggulan ini kira-kira dibuat berdasarkan pertanyaan. Nanti kalau antum mati dan bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah bertanya kepada antum, kamu layak enggak masuk surga? Terus antum bilang, ya Allah layak. Terus Allah bertanya, yang membuat kamu layak masuk surga itu apa? Nah, ini yang antum jawab. Ya Allah, di dalam hidup saya sudah membuat rencana amal unggulan dan ini yang sudah saya lakukan. Saya berharap amal-amal inilah yang akan membuat saya layak masuk ke dalam surga, ya Allah. Kira-kira itu yang kita jawab. Jadi kalau antum matinya tenang. Daftar pekerjaan sudah kita selesaikan. Setiap hari antum simpan daftar pekerjaan itu di bawah bantal. Begitu antum bangun, antum menagih diri sendiri, ini pekerjaan yang belum saya selesaikan. Sehingga antum selalu hidup, pikiran, jiwa, dan seluruhnya itu ada dalam rencana-rencana besar itu. Itulah yang menggerakkan antum, itulah yang menghidupkan adrenalin antum. Semua perhatian antum ada di dalam daftar pekerjaan itu. Nah, baru antum akan menemukan pertama-tama yang disebut dengan sense of direction, perasaan terarah. Yang kedua, resource of energy, sumber energi. Yang ketiga, efektivitas dalam hidup. Jadi perasaan terarah, sumber energi, efektivitas dalam hidup. Kalau dasar pekerjaan antum ini, rencana kontribusi antum itu jelas dari awal. Allah. Insya Allah pengumuman terakhir adalah sebagai penghujung daripada pertanyaan dari antum semua. Dan sebagai satu informasi bahwa infak yang terkumpul pada hari ini untuk korban penyelamatan Tinder 2,6 juta. Apabila diantara ikhwan dan akhwat masih punya keinginan untuk menyumbangkan bantuannya, bisa disertakan di panitia di belakang. Dan sebagai penutup tentunya doa, tapi kali ini kita undang Ustaz dari Jakarta sekaligus doa, ya. Doa Ustaz Azmi atau Ustaz? Insyaallah. Ya. Minta tolong Ustaz Azmi atau Ustaz yang doa pada siang hari ini. Sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana innana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. واغفر لإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن ذكر ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل زمان ومكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل زمان ومكان في كشمير وفي فلسطين وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كل زمان ومكان وبعد شمل أعدائك وأعدائهم إنك على ذلك قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Al-Ismata. Mudah-mudahan dengan serta harapan kehidupan kita di masa datang senantiasa bermohon dan berdoa kepada Allah SWT. Majlis asal ini kita tutup dan bacaan hamdalah dan berdoa kepada majlis. Alhamdulillah wa amin. Subhanakallahumma rabbana. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adapun dari rumah